الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab al-fiqh al-muyassar fi dhar' al-kitabi wa sunnah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang an-nafaqat atau pemberian nafkah. Telah kita jelaskan pengertian an-nafaqah secara bahasa, demikian pula secara istilah, bahwa yang dimaksud an-nafaqah adalah memberi kecukupan kepada orang-orang yang wajib dia nafkahi dengan cara yang ma'ruf, baik yang berkaitan dengan makanannya, makanan pokoknya, pakaian, tempat tinggal, dan yang semisalnya. Dan telah kita sebutkan pula bahwa pemberian nafkah itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, seseorang menafkahi dirinya sendiri. Dan inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibda bi nafsik fatasaddaq alaiha. Hendaknya engkau mulai dengan dirimu sendiri, engkau bersedekah untuk dirimu. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, thanian, yang kedua, nafaqatul furu', nafkah yang diberikan kepada al-furu'. Dan telah kita sebutkan yang dimaksud al-furu', yaitu keturunan, anak-anaknya, dan seterusnya ke bawah. Maka wajib bagi orang tua yang disebut al-usul. Al-usul yaitu ayah, dan di atasnya kakek, dan seterusnya, berkewajiban untuk menafkahi anaknya atau ke bawahnya, anak, cucu, dan seterusnya. Fayajibu 'alal walidi wa in 'ala nafaqatu waladihi wa in saful. Maka wajib bagi orang tua, bagi seorang ayah, wa in 'ala, dan seterusnya ke atas, ayah, kakek, dan seterusnya yang disebut al-usul, wajib bagi mereka untuk menafkahi anaknya, keturunannya, anaknya, cucunya, dan seterusnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وَعَلَى الْمَوْلُودِ, dan wajib bagi al-mauludi lahu, yang dilahirkan untuknya. Yang dimaksud di sini adalah orang tua, seorang ayah, berkewajiban untuk rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, memberi rezeki kepada mereka. Mereka di sini yang dimaksud adalah ibu dari anak tersebut, yaitu istri dari seorang lelaki, kepala rumah tangga. Maka di sini wajib bagi ayah dari anak tersebut untuk menafkahi, memberi rezeki, memberi pakaian dengan cara yang ma'ruf kepada ibu dari anak ini, yaitu istri-istri mereka. Fa'aujaba 'ala al-walidi nafaqati rida'ati al-walad. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seorang ayah untuk memberi nafkah atas rida'ati al-walad, air susu yang diberikan kepada anak. Oleh karena itu, apabila suami istri bercerai dalam keadaan istri yang diceraikan ini dalam keadaan hamil, maka wajib bagi suaminya untuk menafkahinya, menafkahi istri yang telah diceraikan tersebut karena anaknya. Demikian pula halnya ketika dia telah melahirkan anaknya, lalu dia menyusui anaknya. Maka wajib bagi ayah dari anak tersebut untuk memberi upah kepada wanita yang menyusuinya, karena telah memberi makanan, memberi ASI kepada anaknya. Maka ini secara tidak langsung menunjukkan kewajiban bagi seorang ayah untuk menafkahi anak. Tidak menelantarkannya, tidak menyia-nyiakannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahunna." Apabila wanita menyusui anak kalian, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Wajib bagi seorang ayah bagi anak tersebut untuk memberi upah demi nafkah yang diberikan kepada anaknya. Wali hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Hinda binta Utbata qalat, dan berdasarkan hadith Aisyah radhiyallahu anha bahwa Hindun bintu Utbah, istri dari Abu Sufyan radhiyallahu anhu, ia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir, sulit untuk mengeluarkan hartanya untuk menafkahi keluarganya dengan nafkah yang cukup, mencukupi kebutuhan mereka. Sehingga Hindun mengeluhkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan adalah seorang yang kikir. Walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi. Dan dia tidak memberikan kepadaku nafkah yang mencukupi aku dan anakku. Illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Kecuali apa yang aku ambil dari hartanya dalam keadaan dia tidak mengetahui. Kalau hartanya itu diambil oleh istrinya, terpaksa istrinya mengambil harta suaminya secara diam-diam demi untuk menafkahi dirinya, demikian pula anaknya, tanpa diketahui oleh Abu Sufyan. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Ambillah apa yang mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf. Artinya, secara kebiasaan bahwa jumlah tersebut mencukupi untuk sebagai nafkah kepada seorang istri, demikian pula anaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada istrinya untuk mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuan, karena itu adalah kewajiban suami menafkahi istri, menafkahi anak. Ketika seorang suami tidak menegakkan apa yang menjadi kewajibannya, maka diperbolehkan bagi seorang istri untuk mengambil harta suaminya secara diam-diam tanpa diketahui oleh suaminya. Karena untuk menafkahi dirinya, demikian pula anaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Maka ini menunjukkan bahwa apabila seorang suami menyia-nyiakan dalam hal memberikan nafkah kepada keluarganya yang wajib dia nafkahi, diperbolehkan bagi seorang istri mengambil harta suaminya tanpa diketahui oleh suaminya dengan cara yang ma'ruf. Artinya secara urf, secara kebiasaan, jumlah tersebut mencukupi. Berarti tidak diperbolehkan bagi dia mengambil yang lebih dari cukup. Mengambil harta suami dalam keadaan suami telah memberikan nafkah yang cukup kepada istrinya, lalu dia tetap mengambilnya tanpa sepengetahuan suaminya, maka ini tidak diperbolehkan dan tidak dihalalkan bagi seorang suami, bagi seorang istri untuk mengambilnya. Salisan, yang ketiga, nafaqatul usul, nafkah yang diberikan kepada al-usul, orang tua, yang wajib ditegakkan oleh anak. Jadi kalau tadi orang tua yang wajib menafkahi anak, bagian yang ketiga ini sebaliknya, anak yang wajib menafkahi orang tua. Masing-masing ada ketentuannya, masing-masing ada syaratnya, yang nanti akan kita terangkan insyaallah taala. Fatajibu nafaqatu alwalidaini ala waladihima, maka wajib memberi nafkah kepada kedua orang tua yang ditanggung oleh anaknya. Yani kewajiban anak dalam menafkahi orang tuanya. Orang tua di sini mencakup ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa sahibuhuma fi dunya ma'rufan, dan bergaulah dengan keduanya dalam kehidupan dunia dengan cara yang ma'ruf kepada kedua orang tua. Dan termasuk di antara cara yang ma'ruf adalah memberikan sesuatu yang mencukupi kebutuhan orang tua tersebut, menafkahi mereka, memenuhi kebutuhan mereka. Wa qawlihi ta'ala wa bil walidaini ihsanan, demikian pula firman Allah, dan kepada kedua orang tua wajib atas kalian untuk berbuat baik. Wa minal ihsan al infaqu alaihima, dan termasuk di antara perbuatan kebaikan adalah memberi nafkah kepada keduanya. Bal inna dhalika min a'zamil ihsan ila alwalidain, bahkan memberi nafkah kepada kedua orang tua termasuk di antara perbuatan ihsan yang paling agung, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang paling baik, yang paling afdal, yang paling agung adalah dengan menafkahi dan memenuhi kebutuhan mereka. Wa li hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Demikian pula berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna athyaba ma akala ar-rajul min kasbihi wa waladuhu min kasbih." Sesungguhnya yang terbaik dari penghasilan yang dimakan oleh seseorang adalah dari penghasilannya sendiri. Dan anak yang dimilikinya termasuk bagian dari penghasilannya sendiri. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani rahimahullahu taala. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan tentang status anak, bahwa anak adalah bagian dari penghasilan orang tuanya. Sehingga apa yang diperoleh anak tersebut dari penghasilan, pada hakikatnya itu adalah penghasilan orang tuanya. Anak dan harta yang dimiliki pada hakikatnya adalah milik orang tua. Wali hadithi Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Wali hadithi Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wa sallam qaal, dan berdasarkan hadith Amr ibn al-As, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, "Anta wa maluka liwalidik." Engkau dan harta yang kamu miliki itu milik orang tuamu. Engkau dan harta yang kamu miliki milik orang tuamu. Inna auladakum min tibi kasbikum, fakulu min kasbi auladikum. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah dari penghasilan kalian yang terbaik. Maka oleh karenanya makanlah dari penghasilan anak-anak kalian. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Maka ini menerangkan dan menjelaskan pada kita bahwa anak memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya dan menafkahi mereka. Nanti akan diterangkan syarat masing-masing dari kapan orang tua wajib menafkahi anaknya dan kapan seorang anak wajib untuk menafkahi orang tuanya. Baik, sampai di sini ikhwan, wa akhiru da'wana. Alhamdulillah rabbil alamin. Fadhalu hafizakumullah.